Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Marhamah yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum kita mulai, saya mohon maaf Pak, nggak ada presentasi karena komputernya ada masalah sehingga tidak kita tampilkan. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kajian kita di malam hari ini. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan dosa besar yang ke-46 dan ke-47, yaitu meratap dan juga mencela nasab. Ini pembahasan kita yang terakhir. Maka insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan dosa besar yang ke-48. Al-Kabiratu Tsaminatu wa Arba'un, Al-Baghi. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, dosa besar yang ke-48 adalah Al-Baghi. Al-Baghi ini berbuat semena-mena atau sewenang-wenang kepada orang lain. Ya, kadang orang dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, berupa kedudukan, kekuasaan, kemudian dia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, lalu merasa bahwa dia berhak untuk melakukan apapun kepada orang tersebut. Kamu tuh lebih rendah kok daripada saya. Kamu lebih miskin kok daripada saya. Kamu itu berada di bawah kekuasaan saya. Maka ini adalah perbuatan yang tercela, bahkan termasuk dosa besar menurut Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Makanya di antara ayat yang sering dibacakan Pak ya, kalau kita dengar dalam khutbah Jumat itu surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini sering dibacakan oleh khatib di khutbah Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik dan memberikan hak kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Wayanha, dan Allah melarang. Ada tiga perkara yang disebutkan dalam ayat ini, wayanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan keji, perbuatan mungkar dan al-baghi, yaitu berbuat semena-mena kepada orang lain. Makanya kita hendaknya menghiasi diri kita dengan ketawaduan, karena sikap berbuat semena-mena ini, suka berbuat semena-mena ini muncul dari kesombongan. Makanya kesombongan dan semena-mena ini sangat erat hubungannya. Ya, tidaklah orang itu berbuat semena-mena melainkan muncul dari kesombongan, merasa bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Maka ini bukan karakternya umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, tidak menganggap dirinya lebih tinggi daripada saudaranya. Ya. Baik, mari kita simak ayat-ayat dan juga hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam bab ini. Qala Allahu Ta'ala, ayat yang pertama yang beliau bawakan, yakni firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-42. Karena Allah Subhanahu wa taala, innamas sabilu 'alal ladina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ard bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja perbuatan dosa itu adalah bagi orang yang melakukan kedzaliman atas manusia. Yadlibunan nas. Ini adalah perbuatan dosa. Wa yabghuna fil ardi bighairil haq, dan berbuat sewenang-wenang di atas muka bumi ini tanpa hak. Ya, dia memukul orang lain, menindas orang lain tanpa adanya hak. Maka apa ganjaran bagi orang-orang yang berbuat demikian? Ulaika lahum adzabun alim. Maka mereka ini yang berhak untuk mendapatkan azab yang pedih. Ya, kemarin di awal-awal pertemuan kita sudah menjelaskan bahwa salah satu ciri dosa tersebut merupakan dosa besar, Allah menjanjikan azabun alim, azab yang pedih bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Maka perbuatan seseorang yang melampaui batas, melakukan perbuatan semena-mena di muka bumi ini adalah dosa besar, karena Allah menjanjikan bagi mereka azabun alim, azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain nanti akan berlalu, ya, bahwa uqubatullah, hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan penindasan, berbuat sewenang-wenang, itu bukan hanya di akhirat saja berupa azab yang pedih. Hukumannya double. Bahkan di dunia, sebelum dia meninggal dunia, dibalas perbuatannya tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah dia mati, ya, di akhirat nanti didobel. Ya, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikannya hukuman. Ini yang membedakan dosa al-baghi, berbuat semena-mena kepada orang lain, dengan dosa-dosa lainnya. Keumuman dosa, kalau misalnya itu sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka di akhirat sudah tidak dibalas lagi. Tapi untuk berbuat sewenang-wenang kepada orang lain, di dunia dia mendapatkan balasan, di akhirat pun tidak lepas dia dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis yang dibawakan oleh beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadu hatta la yabghi ahadun ala ahad wala yafkharu ahadun ala ahad." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha auha ilayya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku. Jadi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau? "Antawadu." Agar hendaknya kalian itu menjadi orang yang tawadhu. Ya. Jadi ini adalah wahyunya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat beliau, agar kalian wahai umatku menjadi orang-orang yang tawadhu, menjadi orang-orang yang rendah hati. Hatta la yabghi ahadun ala ahad. Sampai tidak ada orang yang berbuat semena-mena kepada yang selainnya. Wala yafkharu ahadun ala ahad, dan sampai tidak ada lagi orang yang membangga-banggakan dirinya di hadapan orang lain. Masya Allah, ya, indah sekali ajaran agama kita. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai umatku, hendaknya kalian menjadi orang yang tawadhu." Sampai kapan? Sampai enggak ada lagi orang yang berbuat sewenang-wenang, sampai tidak ada lagi orang yang membangga-banggakan dirinya di hadapan orang lain. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, tanpa ketawaduan akan mudah bagi kita untuk merendahkan orang lain. Tanpa ketawaduan kita akan mudah bersikap semena-mena kepada orang lain, menghancurkan kehormatan orang lain, merendahkan kehormatan orang lain. Kenapa? Karena kita merasa lebih tinggi daripada mereka. Ya. Makanya kita dulu sebagai bangsa yang terjajah diperlakukan dengan semena-mena, tidak punya harga diri sama sekali. Apa, tidak punya harga sama sekali? Kenapa? Karena para penjajah, orang-orang kafir yang datang menjajah kita, menganggap kita ini sebagai bangsa rendahan. Enak saja mereka memperlakukan kita dengan penuh kedzaliman. Makanya kalau panjenengan lihat foto-foto zaman dahulu, ya, kalau ada menir orang Belanda duduk di depan, ya, pasti orang-orang pribuminya di bawah, nggak ada yang sejajar, kecuali orang-orang yang menjilat kepada Belanda. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap kita rendah dengan seenaknya melakukan kezoliman. Maka kezoliman-kezoliman yang terjadi, kesewenang-wenangan yang terjadi, ini karena ada satu pihak yang menganggap rendah pihak yang lainnya. Ya. Maka ini diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memiliki karakter tawadhu. Qala wa fi ba'dil athar law bagha jabalun ala jabalin la ja'ala Allahul baghi minhuma dakkan. Dalam sebuah ungkapan, sebuah athar, yakni ungkapan yang sudah ada dari zaman dahulu, dikatakan law bagha jabalun ala jabal, ya, ada sebuah ungkapan yang mengatakan apabila ya sebuah gunung, apabila sebuah gunung melakukan tindakan sewenang-wenang kepada gunung lainnya, la ja'alallahul baghi minhuma dakkan, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gunung yang berbuat sewenang-wenangan hancur menjadi abu. Ini untuk menekankan bahwa orang yang berbuat sewenang-wenang pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau ada orang berbuat sewenang-wenang kepada kita, sabar saja. Ya. Artinya kalau kita tidak bisa membalas, kalau kita tidak bisa membela diri kita karena dia terlalu kuat, karena dia memiliki kekuasaan, karena dia memiliki kekuatan, kita enggak bisa bela, enggak bisa balas kezaliman dia, maka pastilah akan ada keadilan. Jangan khawatir. Sehingga muncul ungkapan ini di tengah-tengah masyarakat terdahulu, sampai bukit yang demikian kuat, kalau dia melakukan kezaliman kepada bukit lainnya, kalau dia melakukan kesewenang-wenangan kepada bukit lainnya, Allah akan hancurkan bukit tersebut sampai menjadi abu. Jangan khawatir. Dan kenyataan memang menunjukkan hal yang demikian. Tidaklah orang yang berbuat zalim di dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala akan balas kezalimannya. Para diktator-diktator yang memiliki kekuatan, yang suka menindas, yang menganggap murah nyawa manusia, apa akhir kehidupan mereka? Allah balas kezaliman mereka sebelum mereka meninggal dunia, dan disiapkan nanti di akhirat ya siksaan yang sangat pedih bagi orang yang berbuat sewena-mena. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yaj'alallahu li sahibihi al-uquba fid dunya ma'amma yadzakhirullahu lahu fil akhirati minal baghi wa qati'ati rahmin." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dua dosa yang digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya. Ya, apabila seseorang mendapatkan hukuman di dunia, di akhirat dia tetap mendapatkan hukuman. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Ma min dzanbin," tidak ada suatu perbuatan dosa, "ajdar an yaj'alallahu li sahibihi al-uquba fid dunya ma'ama yadkhirullahu fil akhirah," yang Allah Subhanahu wa taala yang lebih pantas untuk Allah jadikan bagi pelakunya hukuman di dunia dengan apa yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, "minal baghi wa qati'ati rahmin," daripada perbuatan semena-mena dan memutuskan silaturahim. Jadi ada dua dosa yang Allah Subhanahu wa taala gandakan hukuman bagi orang yang melakukannya. Di dunia dia mendapatkan hukuman dari Allah, bukan berarti kemudian setelah dihukum di dunia di akhirat dia aman. Di akhirat pun dia masih mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kedua dosa itu? Yang pertama adalah berbuat semena-mena kepada orang lain, yang kedua qati'atu rahmin, memutus silaturahim. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan, beberapa pertemuan yang lalu. Memutus silaturahim termasuk dosa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya. Ya, kalau keumuman dosa itu, hadirin yang dimuliakan Allah, balasannya kalau sudah dibalas di dunia, biasanya di akhirat tidak lagi dibalas. Karena dia sudah mendapatkan hukuman di dunia. Tapi untuk perbuatan semena-mena kepada orang lain dan juga memutus silaturahim di dunia dan di akhirat, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis selanjutnya. Ini ada cerita tentang seorang sahabat yang bernama Malik Ar-Rawahi. Qala Ibnu Aun an Amr bin Sa'id an Humaid bin Abdurrahman Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Dia menyampaikan sanadnya dari Ibnu Aun, dari Amr bin Sa'id, dari Humaid bin Abdurrahman, dia mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud bercerita. Qala Malik Ar-Rawahi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, Malik Ar-Rawahi mengatakan. Malik Ar-Rawahi, ya, nama beliau adalah Malik bin Murarah Ar-Rawahi. Malik bin Murarah Ar-Rawahi ini adalah seorang sahabat yang aslinya berasal dari negeri Yaman. Beliau masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak bangsa Arab yang menunda keislaman mereka sampai Allah tunjukkan kemenangan bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka punya persepsi ini ada pertempuran antara musyrikin Quraisy dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan kalau nanti Allah memenangkan Rasulullah, artinya Makkah itu sebagai markasnya orang-orang musyrikin Quraisy berhasil ditaklukkan, berarti Muhammad benar. Jadi orang-orang Arab menunggu ketika itu, menunggu sampai kemudian pada tahun ke-8 Hijriah Makkah berhasil ditaklukkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Maka setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah, mereka pun yakin dengan kebenaran jadi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berduyun-duyunlah mereka masuk ke dalam Islam. Inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Apabila datang kemenangan dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan engkau melihat orang-orang berduyun-duyun masuk Islam. Ya, ini setelah ditaklukannya kota Makkah, orang-orang masuk Islam. Nah, di antara orang-orang yang masuk Islam adalah sekelompok orang dari orang-orang Yaman. Maka mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan kaumnya, lalu menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorangnya adalah seorang sahabat yang bernama Malik Ar-Rawahi. Dan Malik Ar-Rawahi dikenal sebagai seorang yang berpenampilan baik. Dia selalu menjaga penampilannya. Penampilannya selalu indah, penampilannya selalu rapi. Ya. Dan ini bukan satu hal yang tercela sama sekali. Orang yang berusaha tampil rapi di hadapan manusia, ini bukan satu hal yang tercela. Malah ini satu hal yang terpuji. Maka Malik Ar-Rawahi ini sebagai orang yang baru masuk Islam, banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad utitu minal jamali ma tara." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah diberikan penampilan yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kau bisa lihat. "Wa ma uhibbu an anna ahadan yafuquni bi syiraki na'li." Dan tidaklah aku ingin ada orang yang melebihi kerapianku. Walaupun itu seukuran tali sandal. Jadi beliau tidak ingin menyaingi ada orang yang menyaingi rapinya beliau. Kalau ada orang lebih yang kelihatan rapi, lebih rapi dari beliau, beliau berusaha lagi untuk lebih rapi daripada orang tersebut. Ya, maka ini bukan suatu hal yang dosa sama sekali, berusaha untuk tampil baik di hadapan manusia. Ya, tapi dia bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini boleh apa enggak saya seperti ini? Senantiasa berusaha tampil rapi. Afidzaka minal baghi? Apakah dengan perbuatan tersebut, dalam perbuatanku tersebut ada perbuatan sewenang-wenang? Maka Nabi SAW mengatakan, laisa dzalika minal baghi. Apa yang kau lakukan itu, wahai Malik, bukanlah suatu perbuatan yang sewenang-wenang. Berusaha tampil baik, apa sewenang-wenangnya? Enggak ada. Walakin al-baghi, kata beliau. Akan tetapi al-baghi, maksud dari al-baghi adalah batarul haq au safhul haq wa ghamtun nas. Yang namanya berbuat sewenang-wenang adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Selama engkau tampil rapi bukan untuk merendahkan orang-orang yang ada di sekitarmu, maka tidak menjadi masalah sama sekali. Ya, yang jadi masalah engkau berusaha tampil rapi kemudian mulai ya sinis kepada saudaramu, lihat itu si fulan kok kumuh sekali penampilannya, menganggap dirinya yang paling hebat, orang lain lebih rendah. Ya, maka selama engkau berusaha untuk tampil rapi, yang demikian bukanlah perbuatan melampaui batas. Bukanlah perbuatan sewenang-wenang. Yang namanya perbuatan sewenang-wenang adalah ketika engkau mulai merendahkan orang lain. Masya Allah. Kemudian kata beliau, waqad khassafallahu bi Qarun libaghihi wa utuwih. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membenamkan Qarun karena perbuatan sewenang-wenang dan kedolimannya. Ini beliau mengingatkan kepada kita. Ya, ingat tadi, kalau ada gunung yang berbuat sewenang-wenang kepada orang lain, kepada gunung yang lain, Allah akan jadikan debu. Contoh lain lagi, perbuatan sewenang-wenang yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatannya Qarun, karena dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perbendaharaan harta yang demikian banyak, maka kemudian mudah baginya untuk melakukan kedoliman demi kedoliman. Apa yang Allah lakukan kepada Qarun? Allah benamkan dia dan hartanya. Makanya muncul istilah harta Karun. Harta Karun itu diambil dari nama Qarun, karena dia punya harta yang banyak, kemudian dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Maka orang melihat kalau digali tanah kemudian menemukan adanya harta, ini hartanya Qarun. Ini asal muasal penamaan harta Karun. Maka ini adalah peringatan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala dengan mudah akan membenamkan orang-orang yang melakukan kesewenang-wenangan kepada orang lain. Bahkan dalam hadis selanjutnya Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa berbuat sewenang-wenang itu bukan hanya tidak boleh bagi sama manusia. Berbuat sewenang-wenang kepada binatang saja tidak boleh. Ada seorang wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka karena perbuatan sewenang-wenang. Apakah kepada manusia? Tidak. Perbuatan sewenang-wenangnya dia lakukan kepada seekor kucing. Cuma seekor kucing. Tapi menyebabkan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, lihat bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kedoliman kita kepada hewan peliharaan, ya, ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udhibat imra'atun fi hirratin." Ada seorang wanita yang diazab hanya karena seekor kucing. Sajanatha hatta matat. Apa yang dilakukan oleh wanita itu kepada kucing piaraannya? Dia mengurung kucingnya tadi sampai mati. Ya. Fadakhalat fiha an-nar, maka karena perbuatannya ini sang wanita pun dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hati-hati bagi kita yang memiliki hewan piaraan. Kucing, ya. Biasanya apa yang dipelihara Bapak-bapak ini? Burung ya, Pak? Oh, kalau anjing itu enggak boleh ya. Kalau kita pelihara anjing itu berkurang 1 kirat pahala kita setiap harinya. 1 kirat itu sebesar Gunung Uhud. Ya, orang yang memelihara anjing tanpa adanya hajat, bukan untuk menjaga kebun atau berburu, ya, maka akan berkurang pahalanya 1 kirat setiap hari. Rugi, bangkrut kita nanti kalau pelihara anjing. Ya. Nah, kalau dia pelihara burung, pelihara kucing, ya, atau ada anak-anak kita kan banyak anak-anak yang suka pelihara kucing, kucing Persia dan yang semisalnya, maka ini harus dirawat, kasih makan, nggak boleh kemudian diperlakukan dengan zalim. Ya, ini wanita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka hanya karena kucing. Lahiyat amatha wasakotha, dia tidak memberi makan dan tidak memberi minum kepada kucing piaraannya. Idhabasatha, ketika dia mengurungnya, ya, di kerangkeng kucingnya, di kandang kucingnya, tanpa dia berikan makan, tanpa dia berikan minum. Wala hiya tarakatha ta'kulu min hasyasil ard. Tapi dia juga tidak melepaskan kucing tersebut, membiarkan kucing tersebut mencari makannya sendiri. Ya. Hasyasyat, arti hasyash, artinya apa? Hewan-hewan yang berkeliaran, mungkin tikus atau serangga atau apapun yang bisa dia terkam untuk dia makan. Nah, ini kucing tidak dia lepaskan, dia tahan, tapi tidak dia berikan makan dan tidak dia berikan minum. Maka apa yang yang terjadi pada wanita tersebut? Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, lalu dia pun disiksa karena perbuatannya. Na'udzubillah. Makanya Islam itu luar biasa. Semakin kita mendalami Islam, kita akan melihat bahwa ini ajaran agama yang sempurna. Sampai kepada hewan saja kita harus berbuat adil. Sampai kepada hewan yang memang boleh kita untuk membunuhnya, untuk mengambil faedah darinya, hendaknya kita berbuat adil. Ya, dalam pelaksanaan kurban misalnya, ya, di sana disunahkan bagi kita untuk apa? Menajamkan pisau. Agar apa? Agar ketika pisau tersebut digerakkan di leher hewan, tidak lama dia menderita, langsung meninggal, langsung tewas dia. Ya. Kalau dia karatan atau tumbul, akan menimbulkan siksaan. Makanya ada jurnal yang diterbitkan di Jerman, Pak. Di Jerman. Ini pernah dibawakan oleh Pak Nanung itu ya. Nanung dan Ardol yang sering diundang untuk apa? Menjelaskan masalah penyembelihan. Itu disebutkan dalam jurnal, penyembelihan yang dilakukan oleh kaum muslimin ini adalah yang paling yang tidak menimbulkan sakit kepada hewan. Karena begitu pisau itu menjalar, pisau itu dijalankan, tercabut nyawanya, dia tidak lagi merasakan sakit. Jadi otaknya hewan itu ditaruh sensor untuk bagaimana untuk mendeteksi getaran atau gelombang otaknya yang muncul dari rasa sakit. Ternyata ketika disembelih enggak ada sama sekali. Berbeda dengan hewan yang kayak kata orang barat, ini lebih memanusiakan hewan ya. Disetrum dulu atau dibius dulu baru disembelih, ini justru dia merasakan kesakitan. Luar biasa, subhanallah. Makanya dalam Islam diperintahkan untuk menajamkan pisau. Kemudian ketika menajamkan pisaunya, tidak boleh di hadapan hewan yang akan disembelih. Ya. Atau juga menyembelih hewan tersebut, menyembelih hewan di hadapan teman-temannya juga tidak boleh. Nabi SAW sampai menegur seorang sahabat, apakah engkau ingin membunuhnya dua kali? Itu kan membuat teror. Makanya kadang-kadang sapi itu kesana kemari, dia stres dia. Kenapa? Lihat teman-temannya disembelih. Makanya kita perlu mengkondisikan bagaimana agar hewan kurban itu tidak terlihat. Ya, hewan yang disembelih itu tidak terlihat oleh teman-temannya ketika disembelih, ketika akan disembelih. Ya. Lalu lihat di sini bagaimana keadilan Islam sampai seorang wanita yang berbuat sewenang-wenang kepada seekor kucing disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibiarkan. Kemudian kalau ada kucing yang tidak, ada yang tembak, ada yang seperti itu kira-kira. Iya. Kalau masalah kucing itu harus dikandang, ini muncul karena mungkin kucing itu melakukan kedzaliman kepada tetangga si pemiliknya. Iya. Ya, pasti buang BAB di tempat tetangga, ya. Maka di sana ada kemaslahatan, maka tidak mengapa ada aturan bahwa kucing itu harus dikandang, enggak jadi masalah. Tapi kalau sampai membunuh yang liar, saya kira kita hendaknya lebih berbuat manusiawi, enggak benar sih, hewan. Ya lebih berkasih sayang lah. Kalau memang ada yang liar ya mungkin ditangkap kemudian dibuang, jangan kemudian diracuni atau dibunuh. Gak bisa nangkapnya. Luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, kadang-kadang seperti itu ya. Itu ada pemiliknya, enggak ada pemiliknya. Iya, betul. Wong tempat saya juga sering di BAB-kan. Tapi kalau sampai meracuni, saya khawatir nanti kita berbuat melampaui batas ya. Namanya juga hewan, berarti Allah taala alam, Pak. Mungkin dibicarakan baik-baiklah bagaimana solusi terbaik. Mungkin ada tim penangkap kucing liar atau bagaimana? Ada. Lah itu makanya membunuh hewan tapi dia melakukan kerusakan. Sebenarnya membunuh hewan yang melakukan kerusakan itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Ya, kalau misalnya seperti perburuan yang dilakukan orang, ada babi hutan di perkebunan. Abu Hurairah bapak kucing ya. Tapi Abu Hurairah itu kayaknya enggak pernah diriwayatkan beliau melepaskan kucingnya untuk berak tempat orang lain ya. Baik, ini satu hal yang menarik ini, bagaimana boleh enggak membunuh kucing yang membuat kerusakan? Tapi hukum asalnya membunuh hewan yang membuat kerusakan kayak tikus ya. Tikus kan kita bunuh enggak apa-apa ya. Diracuni ya enggak apa-apa karena dia memang hewan yang membuat kerusakan. Tapi masalahnya ini adalah kucing ya. Ada hadisnya Nabi SAW bahwa kucing itu adalah hewan yang hidup di tengah-tengah kita. Artinya bukan hewan perusak. Tapi kenyataannya ada kerusakan yang dia munculkan. Ini satu permasalahan yang perlu kita teliti lagi, Pak. Ya mudah-mudahan kita dapat jawabannya bagaimana sikap yang tepat untuk menghadapi hewan-hewan peliharaan yang merusak. Baik. Tapi kalau itu kucing mungkin berani kita. Coba kalau ayam. Ayam tetangga berani enggak? Oh iya, budak berpati juga. Allahu musta'an. Wah, kita itu hidup bertetangga itu ya harus juga memperhatikan ya. Harus juga memperhatikan hewan-hewan yang kita pelihara. Jangan sampai menimbulkan gangguan kepada tetangga-tetangga kita. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu Rasulullah? Orang yang tidak beriman. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang tidak beriman itu adalah orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari keburukannya. Ya, jadi orang yang gak peduli dengan keadaan tetangga, ya udah resiko ini. Karena kita hidup bertetangga, maka kalau diberai sama kucing tetangganya, ya harus menerima. Ya gak bisa seperti itu. Ya. Maka masing-masing hendaknya menjaga jangan sampai hewan piaraannya menimbulkan gangguan kepada tetangga yang ada di sebelahnya. Baik, wallahu ta'ala, nah ini perlu kita bahas. Boleh enggak membunuh hewan yang merusak? Hewan liar yang merusak. Walaupun itu bentuknya kucing. Baik. Ini PR insyaallah. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Ibnu Umar. Ya, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruh ghoradan. Masyaallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai objek sasaran tembak. Ya, jadi kalau misalnya ada hewan yang masih bernyawa lalu dia ikatkan, berbeda dengan berburu ya bapak-bapak ya. Kalau berburu kan dia bebas kemudian ditembak, ya kemudian dimanfaatkan. Ini hanya untuk menjadi objek olahraga atau objek panahan atau objek menembak. Misalnya dia apa misalnya hewan ayam, dia ikatkan ayam di papan sasaran, lalu kemudian entah pakai ketapel, entah pakai panah atau pakai senapan angin, dia tembak hewan tersebut. Maka ini dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Inilah kalau dilaknat artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Allah menjauhkan rahmatnya dari orang tersebut. Nauzubillah. Qala Abu Mas'ud, "Kuntu adribu gulaman li bisawt." Kemudian dikisahkan dari Abu Mas'ud, sahabat Abu Mas'ud, beliau mengatakan, dahulu saya pernah memukul budak yang aku miliki dengan cambuk. Fasami'tu sautan min khalfi, maka kemudian aku mendengar ada suara di belakangku. I'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, falam afham as-sauta minal ghadab, tapi aku tidak memahami ucapan tersebut karena kemarahanku. Nah ini hati-hati, akibat kemarahan ini Pak. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi, kebaikan itu akan hilang dari kita. Ini ada orang yang mengingatkan ketika dia sedang mencambuk budaknya, ada yang mengingatkan, tapi karena dia dikuasai oleh amarah, maka ucapan tersebut tidak dia indahkan. Padahal yang mengingatkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hati-hati kita kalau punya amarah harus bisa dikelola. Karena kalau kita tidak bisa mengelola amarah kita, pasti kita akan mendapatkan kerugian. Qala falamma dana minni idh huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kemarahanku mereda, ternyata yang sedang berbicara adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha aqdara 'alaika minka 'alaih." Wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa atas dirimu daripada kekuasaanmu atas budak ini. Maksudnya apa? Jangan berbuat semenang-menang. Mentang-mentang kau punya kekuasaan terhadap budakmu, lalu engkau hukum dia ya sekehendak hatimu. Ingat, ada Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan apapun terhadap dirimu. Ini masya Allah perlu kita catat. Kalau kita tergoda untuk melakukan kedoliman kepada orang lain, maka ingatlah ada Allah Subhanahu wa taala yang lebih berkuasa kepada diri kita daripada kuasa kita kepada orang yang kita zalimi. Ya. Yang mana, Pak? Sasaran. Memukul budak. Betul. Ya? Bagi, ya. Memukul budaknya itu bagi. Betul. Iya. Betul. Bagi. Iya. Ya, seseorang kalau dia marah, tapi dia tidak menganggap orang itu lebih rendah, mungkin perlakuannya tidak akan sampai seperti itu, Pak. Tapi karena dia menganggap dirinya lebih tinggi daripada budaknya tadi, maka dia berlaku semenang-menang. Kan beda, Pak. Kita misalnya konflik dalam keluarga misalnya dengan istri kita. Ya, orang macam-macam perlakuannya terhadap istri. Kadang dia konflik dengan istrinya, marah, sama-sama marah. Tapi mungkin ada yang mendiamkan istrinya. Tapi ada juga orang yang ketika dia marah dengan istrinya, dia berbuat bagi. Istrinya dipukuli sampai habis-habisan. Kamu dasar istri gak tahu diri. Sama-sama marah. Tapi kenapa ada perlakuan yang berbeda? Karena mungkin orang yang memukul istrinya dengan semena-mena menganggap istrinya ini rendah. Makanya tadi, ketawaduan. Ketawaduan ini yang perlu ada pada diri kita. Baik. Maka kata Rasulullah SAW kepada Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa atas dirimu wahai Abu Mas'ud daripada kekuasaanmu atas budak ini. Maka muncul penyesalan. Nah, ini para sahabat hebatnya mereka, kalau melakukan satu kesalahan ditegur langsung menyesal. Ini keteladanan dari para sahabat. Para sahabat bukan generasi tanpa salah, Pak. Tapi hebatnya mereka kalau ditegur langsung menyesal dan kembali kepada kebenaran. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Mas'ud, fakultu la adribu li mamlukan ba'dahu. Sejak ini saya tidak akan pernah memukul budak saya lagi. Enggak pernah lagi dia berbuat semena-mena. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wa fi lafdin fasaqata sautu min yadi min hibatihi. Maka kemudian tiba-tiba jatuhlah cambuk yang ada di tanganku karena kewibawaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena demikian mendalamnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, langsung jatuh cambuknya. Qala wa fi riwayatin ya Rasulullah huwa hurrun liwajhillah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya Rasulullah, budakku ini bebas karena aku mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Budak yang dia zalimi tadi langsung dia bebaskan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma innaka law lam taf'al lalafatahatkan nar. Wahai Abu Mas'ud, kalau engkau tidak bebaskan dia, maka bisa jadi engkau akan dihanguskan oleh azab api neraka karena telah berbuat semenang-wenang. Baik, masih ada 3 hadis lagi yang berkaitan dengan al-baghi. Fa insyaallah naqra'uha, kita akan baca pada pertemuan yang akan datang bismillahi ta'ala. Baik. Kemudian yang ini bagus ini, pertemuan yang akan datang tentang mengkafirkan sesama muslim, ya, mengkafirkan orang hanya karena melakukan perbuatan dosa besar. Nah, ini banyak ya orang berpemahaman, orang-orang yang tidak sepaham dengannya dikafirkan. Nah, kamu bukan golonganku, kafir misalnya. Nah, ini insyaallah juga akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.